Suro-suro pasal 10:5. Tempo i Paulus bo i Barnabas naria ringata Antiokia, narata mo barasaku yang baat tau to Yahudi ngari bagia Yudea. Ira nompamula nompatuduki katopomparasaya ipue Yesus risetu ivei. Ane komi da arasuna nantuki ada-ada toni patuduki i Musa da amamala komi rapaka salama. Tapi i Paulus bo i Barnabas mpu-mpu nangeva bo nombabali pe patuduki tau-tau etu. Jadi kau puna nipakatantumo ala i Paulus bo i Barnabas ante barasaku yang ba'a topom parasayan tanina ngaringata Antiokia malaum pakaringata Yerusalem ala molibu membatesa eva pe patuduki etu ante suro-suro pada topanggeniaka topom parasayan tanina risetu. Paulus ante roa-roana nikeni topom parasaya ringata Antiokia sampe risavaliku ngata. Garisetu ira nalau nombaliunaka bagia Fenisia bo bagia Samaria. Risetu ira nombatesa ka topom parasaya ipue Yesus ivenu tau-tau da'a to Yahudi nompalasi pomparasaya ira nokolu ala mantuki ala tala. Kareba etu mpu-mpu nompakadamba rara topom parasaya ipue Yesus risetu. Sangga i Paulus ante roa-roana narata ringata Yerusalem ira nitomunaka topom parasaya ipue Yesus suro-suro boto panggeniaka topanggeniakan tanina ante kadamba nurara. Pade nitesa i Paulus boroa-roana katau-tau etu pura-pura nuapa tonikavia nu alatala niposabana ira katau-tau da'a to Yahudi. Tapi naria barasaku yang ba'a tau to Parisi tonom parasaya ipue Yesus nekanggore pade notesa. Tau-tau da'a to Yahudi tonom parasaya etu kanara suna pade ira kanara pakau mantuki atura-atura agama ton papola i Musa ka kita. Nangepe tesa etu suro-suro pade topanggeniaka topanggeniakan tanina etu nolibu ala etu pura-pura namalara tesa. Nasaempu irano sinjula pekiri. Kaopuna nekanggoremo i Petrus pade niulina ka ira. Sampe subu, ninjani komimbotomo, barasa kuya tempo na liu, ala tala nompelisi aku ngari tatongo komi, mempatolele kareba belo katau-tau da'ato Yahudi, ala ira mangepe kareba itu pada memparasaya. Pada ala tala to nangginjani isi rantai manusia, nantarima ira tau da'ato Yahudi. Ninjani kami itu, sabana ia nombavai nosa nagasa na ka ira, nasimbayu evanivai neka kita vo'u. Ala tala da'anam poposi salah kita tau-tau to Yahudi, ante ira tau-tau da'ato Yahudi. Ia nompakagasarara ira vo'u, sabana ira nomparasaya. Ane ivetu, no kuya komi da amadota mantarima, nuapa tonika via ala tala vei-vei. No kuya komi madota mempasu'u ira, mantuki atura-atura tona kajaratuki. Totua-totua tanggaulu, pada kita mboto, da anompakule nantuki atura-atura itu. Tapi ni para saya ta, kita ni pakasalama aga ante tove belo ipue Yesus. Ivetu vou ira. Naopu i Petrus notesa ivetu, pura-pura tau nasiromu risetu nekalino sanggani. Pade ira nompetalinga i Barnabas bo i Paulus, nombatesa kabaraka-kabaraka, ante tandai-tandai toni puguma, toni povia alatala, nipo sabana ira katau-tau da'ato Yahudi. Sangga naopu pa ira notesa, nangulimo Yakobus. Sampe suvu, epe komi motesaku. Simon Petrus lako-lako panombataranga ka kita, ivenu ala talanggari pamulana, nan tujuraka patujuna katau-tau da'ato Yahudi, patujuna mempelisinggari jai ira tau-tau majadi topom parasaya ia. Etu nasimbayu evanuapa toni boto nabi-nabi, apanaria nitulisi ivei. Nanguli ala tala, maupu etu aku kana marata bali, mompo pembangu bali poparenta magaudau to nageromo. Aku kana mempakasiayu to mana nasiayu, pade mempakaroso etu vo umo. Kupovia etu ala pura-pura manusia tanina itu mengelo aku. Itu mo pura-pura tau da ato Yahudi, tunipokioku majadi todeaku. Ivetu mo toniuli ipue, tonom pakadupa itu pura-pura. Tonitesa nanggaulu. Jadi sampai suhu, nantuki pembarataku, ne kita mempakasusa tau-tau da ato Yahudi, tonegoli nom para saya ala tala. Tapi kita kana mantulisi sura manguli kaira ivei. Ne era koni komi panggoni tonapalina, sabane ni pakoni kapuentanina, pada ne era koni komi bau ane daara sambale, pada ne manggoni lei. Pada ne mo sampaturu ante tau da arongo mumboto. Aga atura-atura itu mo, to paralura tuki ira, ala tau-tau to Yahudi, da amaju arara manggita ira mo via ivetu. Sabana numpamulang garenggaulu, atura-atura imusa itu ni patolele ri pura-pura ngata, itu ni basa ri eo-eo mpodade, ri sapo-sapo mpodade to Yahudi. Nange petesa Yakobus itu, nasi tuju mo suro-suro, boto penggeniaka to penggeniakan tanina, bo pura-pura to pompara saya. Jadi, ira numpaka tantu, mompelisi barasaku yang ba'a tau ngarijai ira, rapakau mpakaringata Antioquia, mosangganing-gani ante i Paulus bo i Barnabas, ala ira mompasimbayu aselem polibu ira, kato pompara saya risetu. Nipelisi iramo Isilas bo Yudas toni daevou i Barsabas. Rombaa tau etu tau-tau toni bila rita tongo topong para saya ipue Yesus ringata Yerusalem. Pade nitulisi ira sura katopong para saya topong para saya ringata Antioquia rakeni tau rombaa etu tonanguli ivei. Sura enggarejai kami suro-suro. Boto panggeniaka to pangganiakan tanina, torapo sampe suvu ko miriara ipue, katopom para saya topom para saya ipue Yesus, da ato Yahudi, toneto oringata Antioquia, padari propensi Siria bo Kilikia. Niepe kami, barasakuya mba atau ngarijai kami, na laurijai komi mempakagero rara, pade nompakaingu komi, ante pepatuduki ira. Tapi kakonona, ira daani pakau kami mempovia ivetu. Sabana itu, nulibu mo kami risei, pada kami pura-pura nasintuvu mempelisi barasa kuyam ba'atau, pada mempakau ira malau rejai kumi. Ira kana malau pasangganinggani ante sampe suvu ta i Barnabas bo i Paulus, toni potove kami. Paulus bo i Barnabas ei, ira mo tau-tau to mamate matuvu nantuki pueta Yesus Kristus. Jadi kami numpakau Yudas bo Isilas, malau rejai komi mo sangganinggani ante Paulus bo Barnabas. Ira kana mumpakapola ka komi ante tesa iramboto isi nusura ei. Sampe suvu, ivei mo aselem polibu kami. Toni pokono no sanagasanu alatala ante kami vou, ala komi ne era pasu umantuki atura-atura tona kajana. Aga atura-atura ivei para lura tuki komi. Ne era koni komi panggoni toni pakoni kapuentanina. Ne era koni komi lei. Pade ne era koni komi baunggari binata namate pudu. Pade ne komi musampaturu ante tau da arongo memboto. Ane komi mantuki atura-atura ei. Etu mopo via tona belona. Samperi sei moruru isi sura kami. Jadi naupu ira patambaa no pasabi, no tuamo ira malaum pakaringata Antioquia. Narata parisaa, nipasiromu iramo, pura-pura topom para saya, pade sura etu nivaika ira. Tempo ira pura-pura nombabasa sura etu, nadambampu urara ira, apa isi sura etu nompakavoe rara ira. Yudas bo Isilas, ira vo'u nabi tonamala, nompasimbayu tesanu alatala. Jadi nasae ira no tesaka to Antioquia, tonom para saya ipue Yesus, ala mumpakaro rara ante mumpakaroso pompara saya ira. Yudas bo Isilas, neto orisetu barasakuyam bengi kasaena. Naupu etu, ira rombaa ni paloga topom para saya risetu manjilim pakari jai suro-suro ringata Yerusalem tonum pakau ira nangulimo topom para saya risetu ka ira pakabelo rijala pue memporoa kami tapi kau puna isilas daa nalau ia numpaka tantu kana metoo ringata Antioquia Paulus bo i Barnabas vo'u neto'o barasakuya kasaena ringata Antioquia. Risetu ira romba'a nusangganinggani antena dea taun tanina nompatuduki pade nompatolele tesa ipue. Da'a nasae kaliuna nangulimo i Paulus ka i Barnabas. Kamaimo kita manjilim pakaringata ngata tonikalauta, mompatolele tesa ipue bopia. Kita kana malau manggita sampai subuh, tonom para saya ipue Yesus risetu, alara kita ta, ivenu iraria. Nangepe itu, nasi tujumo i Barnabas, ia madota manggeni Yohanes Markus vo'u, aga i Paulus nompekiri, da'a nabelo manggeni i Markus, sabana, ia nompalasi ira bopia ribagia Pamfilia, pademana nadota manggavia mpasangganinggani ante ira. Jadi pa, ira i Paulus bo i Barnabas no singgaraum pu umo, sampai kau puna ira no simpogaa. Barnabas nangala i Markus pada ira ne savisakaya, pada nalaum pakari lebuto Siprus. Pada i Paulus nompelisi i Silas nomporoa ia. Topom para saya ringata Antioquia, no sambaya ala ipue momporoa ira rombaa riaram polumako ira. Naupu etu nanggalivo mo ira. Nalau mo ira nombagulili pura-pura provinsi Siria bo Kilikia. Risetu ira nompakaroso pomparasaya to pomparasaya ipue Yesus.